Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام ورحمة الله. طيب إخواني في الله رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan setelah المؤلف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى menyebutkan beberapa contoh ibadah yang beliau mulai dengan Islam, iman, ihsan. Kemudian beliau melanjutkan dengan wa minhu du'a'u wal khaufu war raja'u wat tawakkulu war raghbatu war rahbatu wal khusyu'u wal khasyatu wal inabatu wal isti'anatu wal isti'adzatu wal istighatsatu wal dzabhu wan nadzaru wa ghairu dzalika min anwa'il ibadati allati amara Allahu biha kulluha lillahi ta'ala. Contoh-contoh ibadah. Baru kemudian beliau rahimahullahu ta'ala menyebutkan secara rinci dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun dari sunnah Rasul alaihi salatu wassalam yang menunjukkan disyariatkannya jenis-jenis ibadah tersebut. Dan beliau memulai dengan penyebutan dalil-dalil dari ibadah ad-du'a, ibadah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah beliau memulai penyebutan rincian tentang dalil-dalil doa, ad-du'a, kecuali karena ad-du'a adalah a'zamul ibadah, ibadah yang paling agung di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita akan mengetahui hal tersebut dari salah satu dalil yang akan disebutkan oleh beliau setelah ini. Faqala rahimahullahu ta'ala wa dalilu qawluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dalil tentang disyariatkannya doa. Dalil yang menunjukkan bahwasanya doa adalah ibadah. Yang pertama adalah firman Allah dalam surat Al-Jin ayat yang ke-18. Dan sudah pernah kita sebutkan pada beberapa paragraf yang sebelumnya. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya al-masajid, jamak dari masjid, adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian menyeru kepada selain Allah. Janganlah kalian menyeru, janganlah kalian berdoa kepada sesuatu pun selain Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ صَرَفَ مِنْهَا شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَهُوَ مُشْرِكٌ كَافِرٌ. Maka barang siapa yang memalingkan minha dari doa tersebut kepada selain Allah, maka dia adalah musyrik, seorang yang telah berbuat kesyirikan, kafirun, bahkan telah berbuat kekufuran. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dan dalilnya adalah firman Allah ta'ala dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-117, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Dan barang siapa yang menyeru berdoa ma'allahi ilahan akhar, kepada ilah yang selain Allah subhanahu wa ta'ala, barang siapa yang menyeru kepada ilah selain Allah, la burhana lahu bihi, yang tidak ada burhan baginya, tidak ada hujjah baginya untuk melakukan kesyirikan tersebut, fa innama hisabuhu inda rabbih, maka perhitungannya adalah di sisi Rabbnya, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu la yuflihul kafirun, dan sesungguhnya orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar, maka mereka tidak akan beruntung. Wa fil hadithi, dan juga dalam hadis disebutkan dengan lafaz addu'a'u mukhul ibadah. Addu'a'u mukhul ibadah, doa, berdoa itu adalah inti dari ibadah, ya, inti dari ibadah. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah ta'ala dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum, dan telah berkata, telah berfirman Rabb kalian, ud'uni astajib lakum, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, pasti akan aku kabulkan untuk kalian. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin, dan sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, ya, maka sungguh mereka akan masuk ke dalam jahannam, dakhirin ay saghirin hafirin, masuk ke dalam jahannam, ke dalam neraka jahannam, dalam keadaan hina, ya, dalam keadaan rendah dan hina. Qala syarih Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qauluhu faman sarafa minha syai'an li ghairillah, barang siapa yang memalingkan ibadah-ibadah tersebut kepada selain Allah, ya, zakaral muallif rahimahullah, muallif yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, telah menyebutkan jumlatan min anwa'il ibadah, menyebutkan beberapa contoh ibadah. Wa zakara anna man sarafa minha syai'an li ghairillahi fa huwa musyrikun kafirun, dan beliau juga menyebutkan bahwa barang siapa yang memalingkan satu saja dari ibadah-ibadah tersebut, maka, ya, memalingkannya untuk selain Allah, maka dia termasuk orang yang musyrik, yang kafir. Wastadalla biqaulillahi ta'ala, dan beliau berdalil dengan firman Allah ta'ala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada, dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah kalian menyeru berdoa kepada selain Allah. Wa biqaulihi, dan juga beliau berdalil dengan firman Allah, wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun, ya. Wa wajhud dilalah, sisi pendalilan yang beliau pakai dari kedua ayat ini, ya. Yang pertama, dari ayat yang pertama, wa wajhud dilalati minal ayatil ula, sisi pendalilan dari ayat yang pertama adalah annallaha ta'ala akhbara dalam ayat, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Bagaimana sisi pendalilan yang beliau pakai yang menunjukkan bahwa barang siapa yang berdoa kepada selain Allah maka dia musyrik kafir, ya. Bahwasanya annallaha ta'ala akhbara annal masajida. Allah Ta'ala telah memberitakan dan mengabarkan bahwa al-masajid yang merupakan jamak dari masjid, wahia mau mawadi'us sujud, ya, jamak dari masjid yang bermakna tempat untuk sujud, ya, tempat untuk sujud. Dan disebutkan sujud karena dia adalah, ya, afdalu, ya, harakatis shalah, gerakan salat, posisi salat yang paling utama yaitu sujud. Maksudnya adalah tempat untuk salat. Al-masajid jamak dari masjid yang bermakna tempat untuk salat, tempat untuk sujud. Dan juga al-masajid bisa juga, ya, merupakan jamak dari al-masjid yang bermakna a'dha'u sujud, yang bermakna anggota badan yang dipakai untuk, ya, dahi, ya, hidung, kedua tangan, ya, kedua lutut, dan ujung-ujung dari kedua kaki. Itu disebut dengan al-masjid yang jamaknya juga al-masajid. Bermakna, ya, anggota badan yang dipakai untuk sujud. Au a'dha'u sujudi lillahi. Ya. Warattaba ala dhalika qawlahu fala tad'u ma'allahi ahada. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat tersebut bahwasanya al-masajid baik bermakna tempat sujud, tempat salat maupun bermakna anggota badan yang dipakai untuk sujud, maka semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, baik tempat sujudnya maupun anggota badan yang dipakai sujud, semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah setelah menyebutkan hal itu, Allah ikuti dengan larangan. Fala tad'u ma'allahi ahada. Maka janganlah kalian berdoa menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ai la ta'budu ma'ahu ghairahu. Janganlah kalian beribadah, ya, kepada selain Allah bersamaan dengan ibadah kalian kepada Allah, yaitu berbuat syirik. Fatasjudu lahu. Kemudian engkau bersujud untuknya, untuk selain Allah tersebut, ya. Demikian. Sehingga kita dilarang, ya. Dilarang untuk berdoa dan beribadah kepada selain Allah. Kita dilarang untuk berbuat kesyirikan di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Masjid-masjid Allah tidaklah dipakai kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula badan kita, tubuh kita, Allah larang untuk kita pergunakan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena itu adalah milik Allah. Badan kita, tubuh kita adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh kita pakai kecuali untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa wajhud dilalati minal ayati tsaniyah. Dan sisi pendalilan yang beliau pakai pada ayat yang kedua, ya, yaitu dalam firman Allah, wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa innama hisabuhu 'inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Sisi pendalilannya adalah bi annallaha subhanahu wa ta'ala bayyana anna man yad'u ma'allahi ilahan akhar fa innahu kafirun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayat tersebut, ya, dalam surat Al-Mu'minun ayat yang ke-117, Allah menjelaskan bahwasanya barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, ya, berdoa kepada sesembahan selain Allah, fa innahu kafirun, maka dia, ya, dihukumi sebagai orang kafir, ya. Termasuk orang yang kafir. dari mana sisi pendalilannya ayat tersebut ditutup dengan pernyataan Allah Subhanahu wa taala, innahu la yuflihul kafirun, ya. Jadi ayatnya dimulai dengan wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, ya. Berdoa kepada selain Allah, sesembahan yang lain selain Allah, kemudian ditutup dengan pernyataan innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya orang-orang kafir tidaklah akan beruntung, ya. Sesungguhnya orang-orang kafir mereka tidak akan beruntung, itu mereka akan merugi di dunia dan di akhirat. Ini adalah sisi pendalilannya. Wa fi qawlihi, dan dalam penggalan ayat la burhana lahu, masih dalam surat Al-Mu'minun tadi, wa fi qawlihi la burhana lahu, ya, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah yang tidak ada hujjah baginya untuk melakukannya, ya, isyaratun ila annahu la yumkin an yakuna burhan ala ta'addudil alihah. Ini adalah isyarat, ya, penjelasan bahasanya tidak mungkin di sana ada hujjah, ya, ada dalil yang menunjukkan benarnya ta'addudul aliha, berbilangnya zat yang diibadahi, ya. Jadi pada penggalan ayat ini la burhana lahu, ini menunjukkan di sana tidak ada hujjah sedikit pun, tidak ada dalil satu pun yang menunjukkan benarnya, ya, ta'addudul aliha, berbilangnya Tuhan, ya, atau disebut dengan apa? Politeisme. Berbilangnya Tuhan, berbilangnya zat yang disembah, ya. Fahadihi sifah, maka sifat ini, ya, sifat ini dalam maksudnya pada ayat ini, sifat di sini adalah naam dalam pembahasan i'rab, ya. Dia fungsinya sebagai sifat penjelas. La burhana lahu dalam ayat ini berfungsi kedudukannya sebagai sifatun, ya, sifatun kasyifah mubayyinah. Kedudukannya penggalan ayat ini la burhana lahu bihi sebagai sifatun kasyifatun mubayyinah. Perlu digarisbawahi, ya, karena ini penting sekali, ya, untuk memahami ayat ini dengan benar. Kedudukan la burhana lahu bihi adalah sebagai sifatun kasyifah mubayyinah, sifat yang menjelaskan, ya, yang menyingkap dan menjelaskan makna dari penggalan kalimat sebelumnya. Lil amri walaisat sifatan muqayyadatan au walaisat sifatan muqayyidatan takhruj ma fihi burhanun li'annahu la yumkinu an yakuna burhan ala anna ma'allahi ilahan akhar. Dan bukan penggalan ayat ini la burhana lahu bihi, ini fungsinya sebagai sifat muqayyidah, bukan, ya, fungsinya bukan sebagai sifatun muqayyidah yang menunjukkan di sana ada, ya, kesyirikan yang ada hujahnya, ada dalilnya, ya, bukan demikian. La wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu. Kalau kita perhatikan maknanya, barang siapa yang berdoa kepada selain Allah yang tidak ada hujjah dan dalil baginya, seolah-olah dipahami di sana ada berdoa kepada selain Allah yang ada hujjah dan dalilnya, ya. Ini kalau fungsi penggalan ayat la burhana lahu bihi sebagai sifatun muqayyidah, ya, dan bukanlah posisi la burhana lahu bihi sebagai sifatun muqayyidah, tapi dia sebagai sifatun kasyifah mubayyinah. Barang siapa yang berdoa kepada selain Allah yang tidak ada hujjah dan dalil baginya, ini sebagai sifat kasyifah. Karena apa? Karena segala bentuk kesyirikan, segala bentuk doa kepada selain Allah, maka itu tidak ada hujjahnya, tidak ada burhannya, tidak ada dalilnya. Bisa dipahami? Baik. Li'annahu la yumkin ay yakuna burhan ala anna ma'allahi ilahan akhar. Karena tidak ada mungkin, ya. Tidak mungkin di sana ada burhan, ada hujjah, ada dalil, ada bukti yang menunjukkan bahwasanya ada sesembahan selain Allah. Ya, tidak ada hujjahnya, tidak ada buktinya. Bahkan ilahun wahid. Ya, yang benar adalah ilah yang wahid. Ilah yang esa. Zat diibadahi yang esa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Qauluhu, qala rahimahullahu taala qauluhu. Ucapan beliau wa fil haditsi, masih penyebutan dalil tentang addu'a. Wa fil haditsi, dalam hadis, ya. Addu'a mukhul ibadah. Hadza syuru'un minal muallifi rahimahullah fi adillati anwa'il ibadah allati dzakaraha fi qawlihi. Beliau muallif memulai untuk memasuki, ya, penjelasan tentang atau penyebutan tentang dalil-dalil dari macam-macam ibadah yang telah beliau sebutkan sebelumnya, yaitu dari fi qawlihi wa anwa'ul ibadati allati amarallahu biha mithlul islami wal imani wal ihsan wa minhu du'a, ya, dan macam-macam ibadah yang diperintahkan Allah adalah seperti Islam, iman, ihsan, wa minhu du'a, dan diantaranya adalah ad-du'a, berdoa kepada Allah, sampai akhir ucapan beliau. Fabada'a rahimahullah bidzikril adillati 'ala ad-du'a wa sayati insyaallah tafsilu adillatil islami wal imani wal ihsan. Maka muallif rahimahullah memulai dengan penyebutan dalil-dalil dari ad-du'a, ya. Wa sayati insyaallah tafsil adillatil islam wal iman wal ihsan, dan akan disebutkan dalil-dalil dari ibadah yang lain, ya, baik itu Islam, iman maupun ihsan, pada naam paragraf-paragraf yang berikutnya insyaallah. Wastadalla al-muallif rahimahullah bima yurwa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam, dan muallif, ya, berdalil dengan hadis yang diriwayatkan dari an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam annahu qol, bahwasanya beliau bersabda, addu'a mukhul ibadah, berdoa, ya, adalah mukhul ibadah, inti dari ibadah. Dan hadis ini, riwayat ini ternyata adalah riwayat yang dhaifah, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu ta'ala. Beliau berkata ketika menjelaskan hadis ini, hadza dhaifun, ini adalah hadis yang dhaif. Fi isnadihi Ibnu Lahi'ah, di dalam isnadnya, di dalam sanadnya terdapat perawi yang bernama Ibnu Lahi'ah, dan dia adalah perawi yang dhaif. Disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam Taqribut Tahdzib, khalata ba'da ihtiraqi kutubihi. Beliau Ibnu Lahi'ah, ya, adalah perawi yang thiqah sebenarnya. Namun di akhir hidup beliau, ya, pernah beliau menerima atau tertimpa musibah, yaitu kitab-kitab hadisnya, kitab-kitab yang berisi catatan hadisnya terbakar. Maka sejak itulah beliau hafalannya menjadi tercampur, menjadi, ya, rusak hafalannya. Sehingga sejak beliau tertimpa musibah tersebut, terbakarnya kitab-kitab hadis beliau, beliau riwayatnya menjadi dhaif, periwayatannya menjadi lemah. Nah, demikian yang disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala dalam Taqribut Tahdzib. Sehingga riwayat ini adalah riwayat yang dhaif, ya, karena di dalam sanadnya terdapat Ibnu Lahi'ah, Namun di sana ada hadis lain yang semana dengan hadis ini, dengan periwayatan yang sahih, ya, dengan sanad yang sahih, yang berbunyi ad-du'a huwal ibadah. Ya, ad-du'a huwal ibadah. Ad-du'a, berdoa, itu adalah ibadah. Kalau yang tadi disebutkan dengan lafaz mukhul ibadah, ini dhaif. Kalau disebutkan yang riwayat yang lain, disebutkan dengan lafaz ad-du'a huwal ibadah. Ini adalah riwayat yang sahihah. Sanadnya sahih, diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Imam Ahmad rahimahullah dalam musnadnya, dan juga Abu Dawud rahimahullah dalam sunannya, dan Tirmidzi dan yang selainnya. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Sahihul Jami'. Nah, sehingga riwayat yang sahih yang berbunyi apa? Ad-du'a wal ibadah. Nah, semakna, beda tipis. Kalau yang tadi ad-du'a mukhul ibadah, maknanya adalah doa itu adalah inti dari ibadah. Tapi dhaif, ya. Yang sahih dengan lafaz ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dijelaskan maknanya oleh Syekh Shalih Al-Fauzan habibullah taala, bahwasanya lafaz hadis ini ad-du'a huwal ibadah, fal hadis yubayyin bi riwayatayhi yubayyin idhamad du'a. Hadis ini menunjukkan atau menjelaskan tentang agungnya ibadah ad-du'a. Wa annahu huwan naw' al-a'zham min anwa'il ibadah. Hadis ini menunjukkan bahwasanya doa, berdoa itu adalah ibadah yang paling a'zham, yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, permisalannya seperti ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda tentang ibadah haji, beliau menyebutkan al-hajju arafah. Haji itu arafah. Ya. Haji itu adalah wukuf di padang arafah. Bima'na annal wukufa bi arafah fil haji huwa ruknul a'zam min arkanil hajj. Hadis ini al-hajju arafah ini menunjukkan bahwasanya wukuf di padang arafah itu, ya, pada ibadah haji merupakan rukun yang paling agung, amalan yang paling agung, yang paling utama pada ibadah haji. Ya. Walaisa ma'nahu annal hajja kullahu huwa arafah. Bukan menunjukkan bahwasanya haji itu hanya wukuf di arafah. Ya. Karena manasik haji itu banyak rangkaiannya, ada tawaf, ada sa'i, ya, dan sebagainya. Namun disebutkan oleh Rasulullah al-hajju arafah, haji itu arafah. Ya. Menunjukkan bahwasanya wukuf di padang Arafah itu adalah amalan yang paling agung, yang paling utama dari rangkaian-rangkaian ibadah haji yang lain. Ya. Kadzalika laisatil ibadatu mahsuratan fid du'a. Maka juga, ya, demikian makna hadis Rasul ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Laisa al-ibadah, laisatul ibadatu mahsuratan fid du'a. Ya. Bukan berarti maknanya ibadah itu hanya doa. Hanya terbatas pada doa, ya. Tidak ada ibadah lain selain doa, bukan demikian maknanya. Walakinna du'a huwa a'zham anwa'iha. Tapi maknanya adalah bahwasanya ad-du'a itu adalah jenis ibadah yang paling utama. Jenis ibadah yang paling agung. Walihada qala ad-du'a huwal ibadah min babi ta'zimid du'a wa bayan makanatihi. Maka Rasulullah dalam hadis ini ad-du'a huwal ibadah adalah min bab ta'zimid du'a, menunjukkan tentang agungnya ibadah doa tersebut dan tingginya kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.